السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان الحاضرين قوم مسلمين سيدان جمعة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita panjatkan puji dan syukur kepadanya, karena dialah ahakku bihi wa ahlu, karena dialah Allah yang paling pantas untuk mendapatkan pujian-pujian. Walhamdu kulluhu lillah, segala puji seluruhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nashkuruhu subhanahu, dan kita bersyukur kepadanya subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk beramal, kesempatan untuk memperbaiki ibadah, kesempatan untuk mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya, kesempatan untuk menanam benih-benih amal saleh yang akan tumbuh dan berbuah di dalam jannah, yang akan tumbuh dan berbuah menjadi keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, al-istijabah adalah intinya, inti dari kehidupan kita di dunia, inti dari syariat agama ini, bahwa hendaklah kita memiliki istijabah, yaitu menerima perintah-perintah Allah dan kemudian diamalkan, menerima larangan-larangan Allah kemudian ditinggalkan apa yang dilarangnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kasih sayangnya, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menyatakan kepada kita semua, إِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانٌ فَلْيَسْتَجِيبُ لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, jika ada yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, katakan bahwa aku dekat. Aku mengabulkan setiap permintaan doa orang-orang yang berdoa. Maka hendaklah mereka beristijabah, menyambut perintah-perintahku, menyambut syariat-syariatku, dan berimanlah kepadaku, agar mereka mendapatkan bimbingan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah akan berikan apa yang kita minta, Allah akan berikan apa yang kita doa kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan semua doa-doa kita dengan satu syarat, atau kalau diiringi dengan iman menjadi dua syarat. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, wal yu'minu bi, hendaklah istijabah dan hendaklah beriman, percayalah kepadaku dan kemudian istijabah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Al istijabah dari para salafus saleh sangat terlihat jelas, sehingga mereka menjadi khairu ummatin ukhrijat linnas. Al-istijabah pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in sangat menonjol, sehingga mereka menjadi umat yang paling afdal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi menyatakan khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Demikian pula dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Ikhwani bin na'azakumullah, ketika turun kalimat ini, ketika turun ayat ini dari Allah min fawqi sab'i samawat, tidak ada orang-orang yang dimaksud kecuali para sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka jelaslah mereka yang dimaksud. Kuntum khaira ummat. Kalianlah umat yang terbaik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian mengajak kepada yang ma'ruf, kalian mencegah dari yang munkar, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha naw'un min al-istijabah, barakallahu fikum. Dan itu salah satu dari bentuk istijabah. Tidak hanya dia mengamalkan perintah Allah, tidak hanya diri mereka menjalankan syariat Allah, tetapi mereka mengajak orang lain, mengajak untuk berbuat yang ma'ruf, mengajak untuk meninggalkan yang munkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dihikayatkan dalam riwayat yang sahih muttafaq alaih bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Uridat alayya al-jannah wan-nar, falam ara kal yaumi fil khair wash-shar. Walau 'alimtum ma 'alam, la dhahiktum qalilan wa la bakaytum katsira. Fama ata 'ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaumun ashadda minhu ghattu ru'usahum wa lahum hanin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan kepadaku surga dan neraka, sungguh aku enggak pernah melihat sesuatu yang seperti hari ini dari kebaikan dan kejelekan. Kalau kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka para sahabat saat itu dalam keadaan tidak pernah merasakan satu hari yang lebih dahsyat dari hari itu. Mereka tertunduk. Mereka menutupkan kepala mereka atau menutupi kepala mereka dengan baju-baju mereka. Dan terdengar isak tangis mereka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "La dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira." Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian banyak menangis. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dikatakan dalam riwayat tersebut Abu Talha radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan beliau adalah orang yang makmur, masyaallah. Allah berikan kekayaan, Allah berikan sekian banyak harta, dan dia memiliki kebun yang sangat dia sukai, yang dia beri nama Bayruha. Rasulullah SAW sering masuk ke dalamnya dan meminum air daripadanya, air yang jernih, yang tayyib. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Turun ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian tidak akan bisa mencapai albir, tidak akan bisa mencapai kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang paling kalian sukai, apa yang paling kalian cintai. Maka bangkitlah Abu Talha dan berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala telah berfirman bahwa tidak akan kalian mencapai kebaikan hingga kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Sungguh demi Allah, ahabba ilayya amwali, sesungguhnya yang paling aku cintai dari hartaku adalah Bayruha. Maka aku serahkan pada engkau ya Rasulullah SAW. Berikanlah kepada siapa yang kau suka. Berikanlah kepada siapa yang kau kehendaki ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, bah. Yani ungkapan kekaguman. Bah. Dalika malun rabih. Ini harta yang banyak. Dalika malun rabih. Wa qad sami'tu ma qult. Sedangkan aku sudah mendengar apa yang kau ucapkan. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku melihat, berpendapat, hendaklah engkau bagikan pada kerabat dekatmu sendiri. Ikhwani fiddin a'azakumullah, faqala Abu Talha, maka Abu Talha menjawab, af'al, aku lakukan. Maka dibagilah untuk seluruh keluarganya, kerabat dekatnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ini pun muttafaqun alaih. Lihatlah bagaimana istijabah li Abi Talha radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil. Begitu ayat turun, dia langsung sami'na wa ata'na. Langsung dia berpikir, apa yang paling dia sukai? Yang paling aku sukai adalah Bayruha. Maka dia berikan Bayruha. Tetapi Rasulullah SAW akram. Seorang yang kerim. Seorang yang sangat dermawan dan seorang yang sangat baik. Maka beliau berkata, aku melihat bahwa itu dibagikan pada orang-orang yang terdekat dari keluargamu, yakni dari kerabat-kerabatnya. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan pula yang juga muttafaq alaih dari Atha bin Abi Rabah. Qala li Ibn Abbas, berkata kepadaku Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ala urika imra'atan min ahli al-jannah, maukah aku beritahu engkau seorang wanita dari penduduk surga? Qultu bala, kata Atha, tentu. Siapa dia? Qala hadhihi al-mar'atu sauda, ini wanita hitam ini. Dia pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengeluhkan penyakit yang menimpanya, yaitu penyakit yang menyebabkan dia tidak sadarkan diri, sejenis ayan atau yang sejenisnya. Menyatakan, ya Rasulullah, inni usra' wa atakashaf, fad'ullah li. Ya Rasulullah, aku kadang-kadang kumat penyakitku dan aku tidak sadar, tersingkap auratku, doakan agar aku sembuh. Maka Rasulullah SAW menjawab, in syi'ti sadarti walakil jannah, wa in syi'ti da'utu Allah an yu'afiki. Kalau engkau suka, engkau sabar dan engkau dapat surga. Dan kalau engkau suka untuk aku doakan, aku akan mendoakan agar engkau sembuh. Ternyata wanita ini menyatakan, aku akan sabar ya Rasulullah, karena berita tentang jannah, karena berita tentang surga. In sabarti walakil jannah, kalau engkau sabar engkau mendapatkan jannah. Maka itu yang diingat, lebih tinggi jannah dari seluruh kebahagiaan dunia, lebih tinggi jannah dibandingkan seluruh kebaikan dan kesehatan. Asbir ya Rasulullah, aku akan sabar. Tetapi ya Rasulullah, kadang-kadang aku tersingkap auratku, doakan agar tidak tersingkap. Maka Rasulullah SAW mendoakan agar tidak tersingkap auratnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua istijabah yang terlihat pada salaf radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Diriwayatkan pula dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa beliau memiliki pamannya yang bernama Anas bin Nadhr. Dia tidak sempat ikut dalam perang Badr. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, ghibtu an awwali qitalin. Ya Rasulullah, aku tidak hadir, aku tidak sempat ikut pada perang pertama. ketika engkau memerangi musyrikin. Lain jika Allah melihat aku, niscaya, atau jika aku sempat menemui perang Uhud, niscaya Allah akan melihat aku, apa yang aku lihat atau apa yang aku perbuat nanti di perang Uhud. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini azmul mu'min, tekadnya seorang mu'min. Kalau aku sempat mengikuti perang yang berikutnya ya Rasulullah, la yarayanallah, niscaya Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Maka kemudian terjadilah perang Uhud. Kemudian dia berangkat dengan menyatakan, Allahumma inni a'dartu ilaika mimma sana'a haula, yani ashabu, wa abra'u ilaika mimma sana'a haula. Ya Allah, aku meminta kepadamu udzur pada apa yang dilakukan oleh mereka, para sahabat dalam perang Uhud waktu itu. Terjadi kekacauan kesana dan kemari. Maka aku memintakan udzur untuk mereka. Dan aku berlepas diri dari apa yang dilakukan oleh mereka, yang musyrikin. Maka beliaulah di antara sahabat yang tidak lari kesana kemari dan tetap memerangi musuh sampai matinya. Maka beliau berkata setelah kalimat tadi, dan kemudian dia berkata, taqaddama fastaqbalahu Sa'ad ibn Mu'ad. Dia berangkat bertemu dengan Sa'ad ibn Mu'ad. Ya Sa'ad ibn Mu'ad, wahai Sa'ad, di hadapanmu surga. Wa rabbi nadhr, sungguh demi Allah, Rabbnya nadhr, bapaknya. Inni ajidu rihaha min qibali Uhud. Aku mencium bau harumnya surga dari arah Uhud. Saat dalam keadaan tidak bisa melakukan apa yang dilakukan oleh beliau. Dan berkata pada Rasulullah, ya Rasulullah, aku melihat Anas ibn Nadhr. Famastata'tu. Aku tidak bisa ya Rasulullah. Dalam keadaan beberapa orang saja menghadapi sekian banyak musuh. Qala fama sana', apa yang dilakukannya? Lihat, cari dia. Dicari beliau. Didapati dalam keadaan pada tubuhnya ada bid'an wa thamanina darbah. Ada 80 sekian tikaman luka kena tombak atau panah atau pedang-pedang mereka. Dan didapati dalam keadaan qad mustila. Jasaduhu, sudah dimutilasi tubuhnya. Tidak dikenali oleh keluarganya kecuali min banani, kecuali dari jari jemarinya yang mereka hafal, ini jarinya Anas ibn Nadhr. Istijabah lillahi ta'ala, istijabah li Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah mereka sehingga pantas dikatakan khairu ummatin ukhrijat linnas. Inilah mereka sehingga pantas dikatakan khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, aku menduga bahwasanya ayat ini turun tentang beliau dan tentang orang yang sejenisnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Di antara orang-orang beriman ada rijal, ada laki-laki, golongan orang-orang yang berjanji kepada Allah dan mereka menepati janjinya. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan janjinya dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Di antara mereka ada yang sudah sampai kepada akhir hidupnya, yaitu syahadah, terbunuh. Dan mereka yang lain masih menunggu. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, yang sejenis dengan kisah ini ada riwayat Amr ibn Jamuh radhiyallahu ta'ala anhu, yang beliau ini termasuk orang terakhir dari kalangan Ansar yang masuk Islam. Sehingga beliau dalam keadaan sudah tua, dalam keadaan beliau a'raj, ikhwani fidina a'azakumullah, hingga ketika perang Badar, anak-anaknya melarangnya, jangan wahai ayahku, engkau mendapat udur engkau tidak harus berperang. Karena Allah berfirman, laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid haraj. Tidak mengapa bagi yang buta, tidak mengapa bagi yang pincang, tidak mengapa bagi yang sakit untuk tidak ikut berperang. Maka ayahnya menurut. Kemudian pada perang Uhud, ayahnya berkata lagi, qala mana'tumuni al-khuruj ila al-Badr? Kemarin kalian melarang aku untuk keluar dalam perang Badr. Apakah sekarang kalian akan melarang aku untuk ikut dalam perang Uhud? Ikhwan ibn a'azakumullah, dia berkata, apakah kalian menghalangi aku untuk aku pijakkan kaki yang pincangku ini ke dalam surga? Apakah kalian menghalangi aku untuk masuk dalam surga dengan kaki pincangku ini? Maka dilaporkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka Rasulullah menjawab, ama anta faqad arakar Allah wala jihad. Adapun engkau, Allah telah beri udur. Faqad arakar Allah wala jihad. Begitu berkata pada bapaknya. Tapi berkata pada anaknya, la alaikum antamna'uhu. Jangan halangi dia. La'allallah an yarzuqahu syahada. Jangan halangi dia. Barangkali Allah akan berikan padanya syahid. Maka berangkatlah bapaknya dengan senjatanya dalam keadaan pincang. Kemudian berkata, Allahumma rzuqni syahada. Ya Allah, berikan padaku syahid. Wala tarudni ila ahli. Jangan kembalikan aku ke keluargaku dalam keadaan rugi. Falamma qutila yawma Uhud, ketika terbunuh dalam perang Uhud, Rasulullah SAW bersabda, walladhi nafsi biyadih, laqad ra'aituhu yata'al janna bi'arjatihi. Kata Nabi, sungguh aku melihat dia telah menginjakkan kaki pincangnya ke dalam surga. Ikhwan ibn a'azakum lalih istijabah. Mereka sangat yakin dengan jannah. Maka al-iman wal istijabah enggak akan bisa berpisah. Orang yang memiliki iman akan memiliki istijabah. Sedangkan mereka-mereka yang tidak memiliki istijabah, dipertanyakan keimanannya. Seberapa dia punya iman? Seberapa dia punya keyakinan? Siapa yang yakin dengan jannah, pasti dia akan berlomba-lomba mendapatkan jannah. Dan siapa yang ragu, dia enggak akan peduli dengan jannah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nasallahu ta'ala ayyahdiana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa ja'alana Allahu wa iyyakum minal mu'minina shadiqin. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan dalam Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, dalam keadaan beliau menghadapi musuh dalam keadaan jihad fi sabilillah. Dia berkata, inna abwabal jannah tahta dhilalis suyuf. Sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah kilatan pedang. Tiba-tiba seseorang mendengar dan berkata, dalam keadaan orang ini rathul hay'ah, keadaannya sudah demikian, yakni tidak dalam keadaan rapi, karena dalam keadaan perang. Ya Aba Musa, anta sami'ta Rasulullah SAW yaqulu hadha? Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW berkata seperti itu? Qala na'am. Iya, aku mendengar Rasulullah SAW seperti ini. Qala faraja ila ashabihi. Kemudian dia kembali kepada para sahabatnya. Kemudian berkata, aqra' alaikumus salam. Aku mengucapkan salam pada kalian. Ini selamat tinggal. Tsumma kasara jafna sayfihi. Kemudian dia pecahkan sarung pedangnya. Dia hunuskan dan dia pecahkan sarung pedangnya. Dan itu makna bahwa dia tidak akan mengembalikan pedang ini ke sarungnya. Wa masya bisayfihi ila al-adu. Kemudian dia berjalan dengan senjatanya kepada musuh. Fadaraba wa qatala hatta qutil. Dia memukul, mengayunkan pedangnya dan berjihad sampai terbunuh. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kisah yang seperti itu juga diriwayatkan masih dalam Sahih Muslim pada perang Badar. Rasulullah SAW bersabda, "Qumu ila jannah arduha as-samawati wal ard." Bangunlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Tiba-tiba seseorang yang bernama Umair ibn al-Hammam al-Ansari bangkit dan berkata, "Ya Rasulullah, jannah arduha as-samawati wal ard, surga yang luasnya seluas langit dan bumi?" Qala na'am, kata Nabi. Iya. Bakhin. Ma yahmiluka ala qawlika bakhin. Apa yang membawamu mengucapkan bakh? Orang itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sungguh demi Allah, yang aku maksud adalah aku sangat berharap untuk mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Aku berharap agar aku menjadi penduduknya." Qala fa innaka min ahliha. Kata Nabi, engkau termasuk penduduknya. Fa akhraja tamarat min qarnihi. Maka dia ambil beberapa kurma dari kantungnya. Dia makan. Baru beberapa biji dia makan, dia keluarkan kembali. Dia berkata, sungguh kalau aku makan semua tamar ini, terlalu lama. Ini terlalu lama untuk mendapatkan jannah. Fainah la hayatun tawilah. Itu adalah hidup yang terlalu panjang. Farama biha. Maka dia lemparkan kurma-kurma tadi. Waqatalaha hatta qutil. Kemudian dia berperang sampai terbunuh. Radiyallahu ta'ala anhu. Begitu mendengar telinganya ucapan Rasulullah SAW, langsung diyakini dalam hatinya. Ketika keyakinan sudah mantap di hatinya, maka muncullah azam, semangat untuk istijabah. O muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Infiru khifafan wa thiqala." Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat. Ketika dibacakan ayat ini, Ala Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, maka berkatalah, "Qala ara rabbi yastanfiruni syaban wa syaikhan jahizuni." Aku melihat dalam ayat ini Allah perintahkan untuk berangkat berperang yang muda maupun yang tua. Beliau dalam keadaan sudah tua. Tetapi mendengar ayat ini dan membaca ayat ini, khifafan wa thiqala. Bagi yang muda ringan, bagi yang tua berat. Tetapi Allah katakan, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatkan aku. Persiapkan aku. Kepada anak-anaknya dia berkata. Maka anak-anaknya berkata kepadanya, "Ghazawta ma'a Rasulillah hatta qubid." Engkau sudah berperang bersama Rasulullah sampai beliau wafat. Dan sudah berperang bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sampai beliau wafat. Dan engkau sudah berperang bersama Umar. "Fanahnu naghzu 'anka." Hari ini kami anak-anakmu yang berperang. Engkau mendapatkan udzur. Beliau menjawab, "Jahizuni." Persiapkan aku untuk berperang. Karena ayat Allah tadi menyuruh yang berat maupun yang ringan, maka aku memahami bahwa itu aku. Aku dalam keadaan berat, sudah tua, tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Infiru khifafan wa thiqala." Fajahazu. Maka anaknya tidak bisa berkata lain kecuali mempersiapkannya. Dan ternyata peperangannya melewati lautan. Mengarungi lautan yang luas. Beberapa hari di lautan hingga kemudian datanglah ajalnya radhiyallahu ta'ala anhu di atas kapalnya. Tetapi tidak sempat untuk merapat ke pulau manapun untuk menguburkan jenazahnya. Kecuali setelah 7 hari baru sampai di darat. Dan diriwayatkan dalam Usdul Ghabah, kitab yang berisi riwayat-riwayat tentang sahabah, bahwa dalam 7 hari tadi falam yataghayyar, beliau tidak berubah sedikit pun, tidak membusuk, tidak bau, tidak berubah. Seperti orang yang dalam keadaan hidup, dalam keadaan seperti orang yang belum wafat, sampai dikuburkan setelah 7 hari. Radiyallahu ta'ala anhu wa'arubahu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin sidang jumaah yang kami harapkan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-istijabah bukan hanya perintah untuk para sahabah. Al-istijabah bukan hanya perintah untuk generasi pertama umat ini. Al-istijabah adalah perintah wajib ala kulli mu'min wa mu'minah, ala kulli muslimin wa muslimah, bagi seluruh kaum muslimin, seluruh kaum muslimat. Kalau Allah perintahkan, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Falyastajibu li, kata Allah, wa yu'minu bi, hendaklah beristijabah, menyambut perintah-perintahku, dan hendaklah yakin beriman kepadaku, kata Allah. La'allakum yarsyudun, semoga kita semua menjadi orang yang terbimbing. Nasla taufiq, nasla ta'ala at-taufiq wal hidayah, wa nasla ta'ala an yaj'alana minal mu'minin as-sadiqin, wa yaj'alana minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inni nas'aluka ridaka wa na'udhu bika من سخطك وغضبك وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وأقم الصلاة.